Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala. Aku wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan untuk kita semua agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang tentunya sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, dan untuk senantiasa kita wasiatkan kepada diri kita secara pribadi. Nah, kepada kaum muslimin dan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, untuk senantiasa kita wasiatkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya at-taqwa di dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga takwa ini pun merupakan perkara yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ahli wasallam, nah maupun kepada umat-umat terdahulu. Walaqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh aku wasiatkan, telah kuwasiatkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah kami wasiatkan orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum kalian. Nah, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah kami wasiatkan pada orang-orang yang telah kami beri Alkitab dari sebelum kalian, demikian pula kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa sebagian para ulama menjelaskan, yakni ayu to'a fala yu'so wa ayudkaro fala yunsa wa ayushkaro fala yukfar. Takwa yakni Allah subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiati, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diingat dan tidak dilupakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Nah, seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan antara dirinya dan antara Allah subhanahu wa ta'ala, dan antara siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan tameng, benteng yang membentengi dirinya dari siksa Allah azza wa jal. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jal dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pentingnya takwa di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan Rasul alaihi salatu wassalam di akhir-akhir kehidupan beliau, tatkala beliau memberikan nasihat kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, nam nasihat yang beliau wasiatkan adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wasiat yang pertama yang beliau wasiatkan kepada umat ini untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para ulama, para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberi wasiat kepada anaknya. Naam. Usikum bitaqwallah fa innahu man taqahu waqah, kata beliau. Wa man aqadahu jazah wa man syakarahu zadah. Aku berwasiat kepadamu untuk kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan tersebut. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga naam Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua untuk bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang akan selamat. Nah, ketika dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan membaca risalah Fadlul Islam, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai di bab yang menjelaskan tentang keadaan orang yang keluar dari dakwah Islam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menamakan kalian muslimin min qablu wa fi hadza sebelumnya. Naam. Dan di dalam Al-Qur'an ini. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi. Dan wallahu alam bisawab, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kalian dengan lima perkara yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku dengannya. Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan juga taat, taat kepada nah pemerintah kaum muslimin, taat kepada waliul amr, dalam hal ini para ulama dan pemerintah. Nah, para ulama ditaati apa yang difatwakan, dijelaskan oleh mereka, dan para penguasa waliul amr ditaati apa yang menjadi aturan-aturan yang mereka terapkan, tentunya selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Wajib bagi kita untuk mengikutinya, untuk mentaatinya, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, aturan-aturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Adapun apabila aturan-aturan tersebut, anjuran-anjuran, perintah-perintah tersebut bertentangan, menyelisihi syariat Allah Azza wa Jal, maka jawabannya adalah la ta'ata fi makhlukin. Naam, li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Kalau perintahnya adalah menyelisih syariat Allah Azza wa Jal, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Naam. Tidak ada kewajiban untuk mentaati perintah tersebut. Perintah yang naam bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, kita tinggal di negeri yang diberikan enam kemudahan untuk mengamalkan syariat Allah Azza wa Jal. Nah, tinggal di negeri yang diberikan kebebasan untuk kita mengamalkan agama kita, bahkan diperhatikan, dibantu oleh pemerintah, nah, oleh penguasanya. Nah, dan ini tentunya patut kita syukuri. Nah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita dari sisi kemudahan di dalam kita menjalankan agama kita, di dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita mendengar dan taat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Wal jihad, dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Wal hijratu, dan berhijrah. Hijrah secara umum, yakni bisa dalam artian hijrah yang meninggalkan maksiat, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah hijrah dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin. Apabila seorang dia tinggal di negeri kafir, nah, maka dia hendaknya berhijrah ke negeri yang di situ nah, negeri Islam. Wal jama'atu, dan berpegang kepada al jama'ah. Nah, hendaknya senantiasa berpegang kepada al jama'ah. Jama'ah di sini bukan yang dimaksud harus ada jamaah seperti jamaah Islamiyah atau Islam jamaah atau jamaah-jamaah yang lain, bukan. Naam, bukan itu yang dimaksud. Naam, jamaah yakni segala sesuatu yang mencocoki dengan al-haq. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Naam. Jamaah yakni apa yang mencocoki al-haq meskipun kamu seorang diri. Nah, selama mencocoki al-haq maka dikatakan al-jamaah. Al-haq tentunya apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Yang dimaksud al-haq di sini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa innahu man faraqal jama'ata kida sibrin faqad khala aribqatal Islam an unuk min unukihi ila an yarji'a. Barang siapa, karena sungguhnya barang siapa yang naam melepaskan diri dari jamaah sejauh satu jengkal saja, sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia kembali, ya, bertaubat dan kembali. Wa man idda'a wal jahiliyah fa innahu min juta jahannam. Dan barang siapa yang menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah, maka sungguh dia enam termasuk dari penduduk neraka. Fa qala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shoma. Wa in shalla wa shoma, kata salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. Wa in shalla wa shoma fad'u bidakwallahi alladhi sammakumul muslimin al-mu'minina ibadallah. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, kalau dia menyeru pada seruan-seruan jahiliyah, dia termasuk dari penghuni neraka. Nah, akan tetapi serulah dengan dakwah Allah Azza wa Jal. Berdakwahlah dengan dakwah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Enam, menyerulah kalian dengan dakwah Allah, dengan seruan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Enam, dengan seruan-seruan Allah Azza wa Jal, yang mana Allah lah yang menamakan kalian muslimin, mukminin, sebagai ibadallah, sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa qala hadha hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-imam at-Tirmidhi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Allah taala alam suwab. Wa fi sahih, di dalam as-sahih, nah, man faraqal jama'ata sibron famata famaitatun jahiliyah. Dan di dalam ashahih wallahu alam, ni ashahih ini yang dimaksud sahih Bukhari ataukah sahih Muslim, atau mungkin di keduanya. Nah, man faraqal jama'ata sibran, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal saja, maka ketika dia mati, nah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, wafihi, dan di dalam as-sahih juga disebutkan riwayat abidak wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Nabi SAW menyatakan, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah kalian menyeru sementara aku berada di antara kalian, kata Nabi SAW. Nah, ini artinya apa? Beliau mengingkari seruan-seruan itu, seruan-seruan jahiliyah diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sampai mengatakan, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih berada di sisi kalian, di tengah-tengah kalian, di antara kalian, kalian sudah menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Nah, qala Abu Abbas, kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran min nasabin awwala aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa huwa min uzail jahiliyah. Naam. Segala sesuatu yang keluar dari dakwah Islam, ya, dan Al-Qur'an, dari seruan Islam dan seruan Al-Qur'an, seperti nisbah ke nasab keturunan, ataukah nisbah-nisbah ke negeri, seruan untuk membela nasabnya kepada, untuk fanatik kepada negeri tertentu, desa tertentu, atau jenis suku tertentu, atau madhab-madhab tertentu, golongan tertentu, atau jalan-jalan tertentu, tariqah-tariqah tertentu, maka ini termasuk penisbatan terhadap perkara-perkara jahiliyah. Balamma ikhtasama muhajiri wal ansari faqala al muhajiri, bahkan tatkala kaum muhajir dan kaum ansar, ini dua kelompok dari kalangan sahabat yang mulia ridwanullah alaihim ajmain, orang muhajirin memiliki keutamaan yang sangat besar dikarenakan mereka berhijrah dari Makkah, meninggalkan harta benda yang mereka miliki, mereka pergi ke Madinah untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jal. Demikian pula orang-orang Ansar, mereka menyiapkan tempat menolong dengan sepenuh hati saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal dengan keadaan mereka. Akan tetapi tatkala mereka berselisih, salah seorang muhajirin dan salah seorang ansar berselisih dalam suatu permasalahan, faqala al-muhajiri, maka orang muhajir ini dari kalangan sahabat ini mengatakan, ya lil muhajirin, waqala al-ansar, ya lil ansar. Maka seorang muhajir mengatakan, wahai kaum muhajirin, artinya apa? Wahai, ayo kita bersatu, kaum muhajirin kita bersatu. Demikian pula orang-orang ansar, mereka pun menyeru, ayo kita bersatu, wahai orang ansar, jangan mau kalah dengan orang muhajir. Mereka bersatu, kaum muhajirin kita pun kaum ansar harus bersatu, menolong, saling menolong dari kalangan ansar. Demikian pula muhajir pun saling menolong dari kalangan muhajir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan ini, keadaan dua kelompok dari sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in menyerukan seruan-seruan ini, seruan untuk membela kelompoknya masing-masing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun qala, sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan ini, beliau pun bersabda, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah, dengan dakwah jahiliyah yang kalian serukan sementara aku masih berada di antara kalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seruan-seruan tadi itu merupakan seruan jahiliyah. bukan seruan Islam, bukan seruan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bukan seruan yang diajarkan oleh Allah azza wajal, melainkan seruan-seruan jahiliyah. Naam. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih berada di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadiba lidzalika ghadban syadidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat marah. Naam, melihat keadaan ini. Ya, keadaan dua kelompok dari sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajmain yang saling menyeru untuk membela naam komunitasnya, kelompoknya masing-masing. Lantas bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini, yang masing-masing kelompok, masing-masing golongan membanggakan kelompok mereka, membanggakan pimpinan mereka, nah membanggakan keadaan mereka. Allahul musta'an. Jauh dari seruan Islam, jauh dari dakwah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kita meninggalkan seruan-seruan jahiliyah. Intaha kalamuhu rahimallahu ta'ala. Nah, kita kembali melihat penjelasan dari Naam Syekh. Bin Bas rahimallahu ta'ala. Naam. Di dalam permasalahan ini beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wahada tahdzirun min da'wal jahiliyah, ini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seruan-seruan jahiliyah seperti ya ala fulan, ya ala fulan, la ya ala tauhid, ya ahlal iman. Bukannya menyeru wahai ahlu tauhid, wahai ahlul iman, malah menyeru wahai keluarga fulan, wahai saudaraku, naam, wahai kakakku, misalkan adik dan sebagainya. Bukan seruan-seruan untuk membela dakwah Islam, melainkan seruan untuk membela naam, nasab, keturunan, ya, membela thariqahnya, madhabnya dan sebagainya. Allahul musta'an. Kulluhum ikhwatun, naam. Idza jaa al-harbu la yantasibuna ya fula, ya ala fulan, ya qahtan, ya bani kada, ya bani kada. Kaum muslimin semua bersaudara apabila datang peperangan. Nah, mereka tidak menisbahkan kepada keluarga fulan, kepada bani apa kabilah ini, nah kepada desa ini, nah dan itu dan sebagainya, tidak kepada qahtan atau kabilah, nah kepada keturunan ini dan itu, tidak. Hum syai'un wahidun fal muslimuna syai'un wahidun. Seorang muslim itu sesungguhnya itu satu semua. Ya. Diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muslim itu seperti satu jasad. Nah, keadaan mereka, saling kasih sayangnya, saling cinta mereka, lemah lembutnya mereka, saling rahmatnya. Nah, seperti satu jasad. Idza staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Ya. Permisalan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kecintaan, kasih sayang, saling rahmat, ya, kelemah lembutan mereka satu dengan yang lainnya seperti satu jasad. Apabila satu jasad itu diantaranya ada yang merasa sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan sakitnya, dengan tidak bisa tidur begadang malam dan dengan merasakan demam, tangan yang terpotong, nah mulut yang teriak, nah yang merasakan sakit, yang menangis air mata, yang meneteskan air matanya, nah badan merasa demam, sakit, menggigil. Nah, bukannya tangan kiri yang kepotong, tangan-tangan mengatakan kapok, mulutnya mengatakan syukur, rasain, enggak. Nah, tangan kiri yang kepotong, tangan kanan yang megangin, ya, yang berusaha mengobati, mulutnya yang merasakan, ya, mengeluh sakit, meminta pertolongan, mata yang mengeluarkan air mata, meneteskan air mata, yang menangis. Nah, tubuh yang sampai demam dan sebagainya. Demikianlah keadaan seorang muslim. Hum syai'un wahid. Mereka itu satu. Nah, wala yahtaju bidak wal jahiliyah. Ya, mereka tidak butuh, tidak berhujah dengan dalil-dalil, dengan dakwah jahiliyah. Nah, tidak menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Walihada lama qala ya lil muhajirina wa qala al akhir ya lil ansar qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika sebagian orang-orang muhajir mengatakan wahai muhajirin, yang ansar pun mengatakan wahai ansar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abidak wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku berada di antara kalian? Fal wajibu da'wa bil Islam. Maka yang wajib adalah menyeru dengan seruan Islam. Ayuhal ikhwatu ayuhal muslimuna hakadha. Hendaknya dia menyeru, wahai saudaraku kaum muslimin. Naam. Wahai saudaraku sekalian, wahai kaum muslimin sekalian, demikianlah hendaknya dia menyeru. Naam. Indal istighatsati wal hasy. Naam. Wal hasy yahutuhum alal qitali bismil Islam wa bismil iman. Hendaknya mereka menyeru, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, ketika dia meminta pertolongan, ketika dia memberikan dorongan, semangat. Nah, ya, ketika mereka memberikan, dia memberikan dorongan untuk berjihad, disebutkan, jelaskan, wahai kaum muslimin, wahai saudaraku sekalian ahli tauhid, dan sebagainya dari seruan-seruan yang diajarkan di dalam syariat ini. Jangan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, dengan seruan Islam, dengan seruan iman. Nah, wal maksud anna da'wa allati bi ghairil Islam, yaitu yang dimaksud dengan uzail jahiliyah, penista, penisbatan-penisbatan jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, yakni yang dimaksud dengannya adalah seruan selain seruan Islam. Nah, seruan yang bertentangan dengan seruan Islam. Ya ahlal ma, ya ahla Makkah. Naam. Contohnya seperti wahai ahlu Makkah, ya ahla Taif, ya ahla Najd, ya ahla hada-hada dan hada, hakadha. Naam. Wahai ahlu Makkah, wahai ahlu Taif, wahai ahlu Najd dan ahlu ini dan ini. Naam. Keluarga ini dan ini, penduduk ini dan ini, maksudnya demikian. Ini yang tidak diperkenankan, yang dimaksud dengan seruan-seruan jahiliyah. Hadza min da'wal jahiliyah, ini yang dimaksud dengan dakwah jahiliyah. Bal yaqulu ya ahlal, ya ayyuhal mu'minun, bal yaqulu ayyuhal mu'minun, ayyuhal ikhwatu, ya ansarallah, ya ibadallah, hakadha. Hendaknya dia menyeru, wahai sekalian kaum mukminin, muslimin, wahai saudaraku kaum muslimin, saudaraku kaum mukminin, demikian. Hendaknya dia menyeru, wahai para penolong agama Allah. Nah, wahai hamba-hamba Allah, demikianlah hendaknya dia menyeru. Jangan menyeru, wahai keluarganya si fulan, wahai penduduk desa ini, penduduk negeri ini, lah, wahai suku ini, suku itu. Jangan. Akan tapi sebutlah, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, mari. Nah, demikianlah hendaknya kita menyeru sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini hendaknya yang kita perhatikan ketika kita menyeru. Nah, baik meminta pertolongan ataukah mengajak. Nah, untuk melakukan suatu perkara di dalam agama ini. Nah, berikutnya hadza wal wajibu wa hadza alladhi yahutuhum yuharrikul qulub. Nah, inilah perkara yang wajib, yakni menyeru kepada seruan-seruan Islam, seruan-seruan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wa hadza alladhi yahutuhum wa yuharriku quluba. Dan inilah yang akan mendorong mereka dan menggerakkan hati-hati mereka. Fa inda liqa'il adui yahutuhum ala liqa'i wa sabri bidak wal iman wa bidak wal islam. Dan ketika terjadi pertempuran, ketika bertemu dengan musuh, hendaknya seorang memberikan dorongan, memberikan motivasi, nah, untuk menghadapi musuh dengan kesabaran, ya, untuk menghadapi musuh dengan kesabaran, dengan seruan-seruan iman, dengan seruan-seruan Islam, dengan dakwah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ayuhal muslimun, ya jundallah, ya ibadallah. Nah, ayuhal muslimun, demikianlah hendaknya dia menyeru kaum muslimin ketika bertemu dengan musuh-musuh mereka di medan pertempuran. Ya ansarallah, hakadha yusajji'uhum wa yahutuhum bil islamil am. Demikianlah hendaknya seseorang memberikan dorongan untuk lebih berani, agar saudaranya memiliki keberanian, menguatkan mereka, memberikan motivasi, nah, memberikan dorongan kepada mereka dengan seruan-seruan Islam secara umum. Nah, bukan dengan atas dasar seruan-seruan yang di luar apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, seperti untuk kabilah, seruan kepada daerah tertentu, suku tertentu, atau kelompok-kelompok tertentu. Tidak demikian, akan tapi diseru dengan seruan-seruan Islam, seruan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Selesai di bab yang menjelaskan tentang keadaan orang yang keluar dari dakwah Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.